Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد أحبتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatannya yang dengan itu semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat, dalam keadaan beramal saleh, yakni menuntut ilmu agama. Dan sungguh adalah sebuah nikmat yang besar ketika Allah karuniakan kepada kita kesempatan mendengarkan ilmu. Dan ketika kita benar-benar memandang ini sebuah karunia, dan benar-benar kita merasa butuh kepada karunia ini, maka kita akan bersyukur karenanya. Ketika seorang memandang suatu itu istimewa baginya, maka dia akan mensyukurinya. Ketika seorang merasa benar-benar dia butuh pada suatu perkara, maka ketika apa yang dia butuhkan tadi Allah mudahkan kepadanya, maka itu pun sebagai suatu yang luar biasa. Maka syukurilah apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita berupa kesempatan mendengar ayat-ayatnya dibahas, mendengar sabda-sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam dibahas, dibacakan, dikaji. Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mensyukuri nikmat, maka Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Ketika kita mensyukuri sekedar mendengar, berada di majelis yang di sana dikaji ilmu agama, sekedar bisa mendengar kita syukuri, kita berharap Allah tambahkan kenikmatan kita memahami apa yang kita dengar. Karena sungguh memahami apa yang kita dengar dari ilmu agama merupakan suatu yang luar biasa bagi kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ketika ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia kepada kita untuk bisa mendengar kita syukuri, maka Allah akan tambahkan kenikmatan kita memahami apa yang kita dengar. Dan ketika kita syukuri lagi apa yang kita dengar tadi, apa yang kita paham tadi, kita syukuri benar-benar, kita merasa mendapatkan suatu luar biasa, suatu yang luar biasa. Ketika kita bisa memahami apa yang kita pelajari, kita syukuri. Maka Allah Jalla wa'ala akan tambahkan nikmat kemudiannya. Berupa Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar dan kita pahami tersebut dalam bentuk amalan. Demikian pula ketika kesempatan, kemudahan mengamalkan apa yang kita pahami tadi, kita syukuri. Bisa jadi Allah tambahkan kenikmatan untuk apa yang kita dengar, kita paham, kita amalkan, bisa kita sampaikan ke saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Dan ketika semua ini kita syukuri, benar-benar kita merasa butuh semua itu. Ketika Allah berikan kepada kita, maka kita sangat-sangat mensyukurinya. Maka Allah akan tambahkan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar ilmu agama, memahami ilmu agama, dan mendakwahkannya. Bahkan ketika yang demikian ini kita syukuri, Allah akan tutup akhir hayat kita dengan perkara yang kita idam-idamkan, yang kita panjatkan di doa-doa kita. Allahumma as'aluka husnal khatimah. Keistiqomahan tadi menjadi sebab akhir hayat kita yang baik. Cita-cita manusia tertinggi di dalam puncak karirnya di dunia. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan bagi hari ini, kita akan membaca, mengkupas permasalahan terkait pendidikan anak yang dibimbingkan oleh Al-Quran was Sunnah. Sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait bagaimana bimbingan Alkitab was Sunnah, masalah pendidikan anak, kita pahami dulu hakikat anak yang Allah karuniakan kepada kita. Anak-anak yang ada di sekitar kita adalah nikmat dan adalah hibah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Hibah adalah al-atiyah bighairi iwad, pemberian yang tidak ada balasan gantinya. Pemberian cuma-cuma. Anak-anak yang hadir di kehidupan kita itu bukan daya upaya dan kekuatan kita, tapi benar-benar karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Allah yang menyebut anak-anak yang ada di sekitar kita yang Allah karuniakan kepada kita adalah hibah. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard. Yahluku ma yasha, yahabu lima yasha inatha. Wa yahabu lima yasha ad-dukur. Adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kerajaan langit dan buminya. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Dan Allah memberikan hibah, pemberian kepada orang-orang yang Allah kehendaki, anak-anak perempuan. Dan Allah memberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, anak-anak laki-laki. Pada ayat berikutnya Allah nyatakan, Au yuzawijuhum dukrana wa inatha. Atau Allah karuniakan kepada orang yang Allah kehendaki, anak-anak laki-laki dan perempuan. Anak-anak perempuan dan laki-laki. Anaknya ada yang perempuan saja, ada yang laki-laki saja, ada yang Allah karuniakan kepadanya. Allah beri kepadanya lengkap. Anaknya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian Allah lanjutkan, wa yaja'alu ma yasha' aqima. Dan Allah jadikan pula bagi siapa yang Allah kehendaki, aqimah, tidak memiliki keturunan. Ada yang diberi anak perempuan saja. Ada yang diberi anak laki-laki saja. Ada yang diberi anak laki-laki dan perempuan. Dan ada yang tidak diberi keturunan. Innahu alimun qadir. Allah maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah maha kuasa. Qala Ibnu Athiyah di dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, bada'a subhanah bi dzikril inas tasrifan lahunna. Di dalam ayat ini Allah mendahulukan anak-anak perempuan. Yahabu lima yasha inasa. Baru Allah menyatakan wa yahabu lima yasha ad-dukur. Pendahuluan di dalam ayat ini didahulukan penyebutan Allah karuniakan kepada mereka yang Allah kehendaki anak-anak perempuan dengan tujuan liyuhtama bisaunihinna wal ihsan ilaihinna, yakni sebagai pemuliaan anak-anak wanita ini agar supaya ada kepentingan bagi orang tuanya untuk menjaga mereka. Karena wanita adalah irdun yuhsan, makhlukun turham. Butuh untuk dijaga karena kelemahan yang ada pada mereka. Makhluk yang butuh kasih sayang. Lebih membutuhkan sayang, perhatian daripada anak-anak laki-laki. Juga kita tentunya tahu bagaimana penyia-nyiaan orang-orang Jazirah Arab, kafir Quraisy terhadap anak wanita. sebelum syariat ini datang dan memuliakan mereka. Demikian pula Wasilah Ibnil Asqa rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, inna min yumnil mar'ati tadjiruha bil unsa qabla zakar. Termasuk keberkahannya dan sebab kebahagiaan kehidupan manusia dengan karunia keberkahan anak-anak wanita, Allah dahulukan penyebutan wanita ini di dalam ayat ini sebelum Allah menyebutkan karunia anak-anak laki-laki. Yang demikian itu terkandung barokahnya dan juga kesuksesan bagi orang tua yang bisa menjaga amanah putri-putri mereka. Li'an Allah bada'a bil inas. Yakni Allah memulai menyebut yang pertama, yakni karunia berupa anak-anak wanita. Anak-anak perempuan. Kalimat yumnul mar'ah maknanya adalah min yumnil mar'ah ay min barakatiha, keberkahan anak wanita. Wa alamati sa'adatiha fid dunyaha qoblal akhirah. Anak-anak wanita itu tanda-tanda kebahagiaan di dunia dan setelahnya. Yakni di dunia sebelum kebahagiaan yang setelahnya, yakni akhirat. Terkait dengan ini, Al-Imam Ishaq Ibn Bisr rahimahullah ta'ala menjelaskan, nazalat hadhil ayah fil anbiya. Ayat ini pada awalnya turun berbicara tentang para nabi. Thumma amat. Kemudian ayat ini berbicara kepada seluruh manusia. Yakni bahwasannya keadaan para nabi dan manusia secara umum tidak luput dari empat keadaan. Yang pertama, Allah karuniakan kepada mereka anak perempuan semua. Yang tidak punya anak laki-laki. Nabi yang demikian adalah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, abul banat, walam yulad lahu zakar. Nabi Lut anaknya semuanya perempuan dan tidak punya anak laki-laki. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, abul aulad, bapaknya anak laki-laki, lam yulad lahu unsa, tidak punya anak perempuan, semua anaknya laki-laki. Dan yang ketiga, wa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wulidalahu as-sinfan. Untuk Nabi kita Muhammad SAW terlahir untuk beliau anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan yang keempat, wa Yahya ibn Zakaria Aqim. Adapun Nabi Yahya ibn Zakaria alaihi masallatu wassalam, Allah takdirkan tidak memiliki keturunan. Demikianlah keadaan manusia secara umum. Ada yang anaknya semua perempuan. Ada yang anaknya barakallahu fikum semuanya laki-laki. Ada yang anaknya lengkap laki-laki, perempuan. Bahkan habis laki-laki, perempuan. Keluar ke perempuan lagi, laki-laki. Nah, menyenangkan. Kata orang-orang, nah ini lengkap. Dan ada di antara mereka yang Allah tidak karuniakan keturunan. Yang semua itu, dibalik itu semua, ada ilmu. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hamba tersebut. Dan semua itu kuasa Allah. Sehingga tidak ada ucapan, wah kamu gagal total. Tidak memunculkan hasil satupun. Kamu gagal. Tidak mampu mencetak jagoan. Anakmu perempuan tok. Kamu kurang lengkap. Anak 9. Laki semua. Mau bentuk kesebelasan. Semuanya kuasa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Di balik itu ada nikmat yang besar. Yang Allah sediakan. Bagi mereka yang bisa mengemban amanah. Dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Maka semuanya adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Kemudian barakallahu fikum, syariat juga membimbing kepada kita di dalam memandang anak-anak tersebut. Ada di sisi kita sebagai apa? Yang pertama, Al-Quran menjelaskan kepada kita anak-anak itu perhiasan hidup di dunia. Zinah. Di sisi lain, anak-anak itu ujian kita di dunia. Fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Anak-anak yang menyenangkan kita, membanggakan kita. Naam, harta yang kita kumpulkan, yang kita sayang, yang kita banggakan. Juga anak-anak yang kita sayang, yang kita banggakan. Apa keinginannya kita turuti. Itu kata Allah Jalla wa'ala, zinatul hayatid dunya. Cuma perhiasan yang membuat indah kehidupan dunia. Kata Syekh Sya'di rahimahullah ta'ala terkait ini. Ay laisa wara'a dhalik syekh. Maksudnya tidak ada di balik itu suatu apapun. Sekedar perhiasanmu yang menyenangkan kamu di dunia. Berhenti. Demikian kita memandang apa yang Allah karuniakan dari harta kita dan anak-anak kita. Sebagai sesuatu yang mungkin menyejukkan kita. Dalam pandangan kita melihat lucunya mereka, baiknya mereka. Tapi sudah, sebatas itu. Dari sisi kehidupan dunia ini. Adapun yang sangat berharga, sangat bermanfaat, sepanjang hidup dan setelah mati kita adalah wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbik thawaban wa khairun amala. Adapun al-baqiyatus salihat, para mufasirin menjelaskan dengan berbagai penjelasan yang intinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ketaatan, menjauhi larangan-larangannya, itu jauh lebih baik di sisi Allah dari sekedar hiasan di dunia semata tadi. Maka ini hiburan. Apakah anak-anak sekedar perempuan saja, tidak ada laki-lakinya? Itu sekedar hiasan. Alhamdulillah dia punya hiasan yang menyejukkan matanya. Laki-laki saja anak saya. Itu pun karunia, hiasan kehidupan. Lengkap, memang indah. Yang tidak diberi karunia, wala laki, wala perempuan. Tidak anak di sisi, tidak ada anak di sisinya. Ingat hari-harimu yang kamu isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada perhiasan dunia tadi di sisi Allah. Baik pahalanya ataupun apa yang kita cita-citakan dari kebahagiaan kehidupan yang hakiki. Maka dari itu Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin ila akhiril ayat. Memang senang, indah pada syahwatnya manusia adanya istri, anak. Menyenangkan, mengembirakan. Tapi mereka sebatas itu yang menjadikan hidupmu lebih indah, lebih dinikmati. Maka syukuri nikmat tersebut agar supaya mereka menjadi istri yang salehah dan anak-anak yang saleh dan salehah. Di sisi lain, anak-anak ini ujian bagi kita. Fitnah. Allah ingatkan kita semua di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyasanya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian. Harta-harta kalian adalah ujian bagi kalian ketika melimpah ataupun ketika kekurangan. Anak-anak kita pun demikian. Allah uji kita ketika mereka menyenangkan, membanggakan, atau mereka merepotkan. Ujian bagi kita. Maka Allah ingatkan, semua itu jangan sampai menjadikan rintangan bagi kita untuk meraih kesuksesan yang sesungguhnya. Gara-gara anak, gara-gara harta. Wallahu indahu ajrun adzim. Ingat, di sisi Allah ada pahala yang besar. Bangga sayang kepada harta jangan sampai membuat kita bakhil untuk mensedekahkannya di jalan Allah. Barakallahu fikum. Bangga, senang, sayang kepada anak jangan sampai melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Jangankan kita terhadap anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, ketika beliau sedang di atas mimbar, beliau berkhutbah. Kita lihat di mimbar khutbah. Forum yang agung. Khutbah di atas mimbar. Menyampaikan wasiat takwa. Mengingatkan umat. Tentunya perkara yang sangat penting. Ketika itu, Iqbal al-Hasan wal-Husain yamsyan wa yata'atharan. Tiba-tiba datang masuk Hasan dan Husain masih kecil, berjalan agak cepat, agak lari, sehingga jatuh. Dalam keadaan anak kecil di sini digambarkan di dalam hadis ini, alaihima komisan ahmaran. Pakai baju merah, menyala, tambah lucu. Anak-anak kecil bajunya menyala, lincah gerakannya, menyenangkan. Tiba-tiba lari, jatuh. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamalahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, kemudian mengambil, menggendong keduanya. Sedang khutbah, dikat khutbahnya, nolong cucunya. Sambil beliau membaca ayat, sadaqallah, kata beliau, ma benar Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saya, harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Ra'aitu hadainil ghulamaini yamsyan wa yata'atharam. Aku melihat tadi dari mimbar anak-anak ini jalan, kemudian dia terjatuh. Falam asbir hatta nazaltu. Aku tidak sabar pengin menolong dia dalam kondisi khutbah penting, tapi beliau tidak sabar melihat keduanya terjatuh, maka aku pun turun. Fahamal tuhuma. Maka aku gendong keduanya. Benar-benar fitnah. Ujian. Mungkin sebagian kita toh nanti berdiri sendiri. Anak jatuh berdiri sendiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat penyayang turun dari mimbar. Gendong keduanya. Nah, barakallahu fikum. Khutbahnya dikat sebentar. Maka apalagi kita. Anak sedang lucu-lucunya. Menyenangkan dan lain sebagainya. Minta ini dan itu. Nangis kalau tidak dituruti. Hati-hati. Kadang kita tidak sabar dengan rengeannya. Kadang kita tidak sabar dengan tangisnya. Kadang runtuh ketegasan dan kekokohan kita dengan ngambeknya. Ya sudah, sekali ini ya, Abi turuti. Ya sekali ini dituruti, besok kedua kali. Besoknya keempat kali, walaupun bahasanya sekali ini ya. Setiap hari sekali maksudnya. Manusia teruji semuanya. Tidak bisa tegas. Sama orang lain bisa tegas. Bahkan sampai marah. Anaknya mengerjakan sesuatu yang sama dengan apa yang dikerjakan orang yang dia marahi. Atau anak yang dia marahi. Tapi bibirnya dan lidahnya keluh. Kemudian ta'adzurnya maju. Beri udur. Ya belum ngerti katanya. Nanti kalau sudah paham, pasti baik. Kapan itu? Nah. Barakallahu fikum. Bahkan Al-Quran Al-Karim menunjukkan kepada kita bahwasanya anak-anak itu bisa menyibukkan kedua orang tuanya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak taklim si kecil rewel tadi? Minta keliling dulu, akhirnya habis keliling dia ngantuk. Akhirnya saya Nina bobokkan dulu. Akhirnya dia belum bubuk, saya yang bubuk. Terus? Ya terus saya sempat taklim. Maka Allah ingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah sampai melalaikan kalian, harta-harta kalian, anak-anak kalian dari mengingat Allah. Bukan cukup diingatkan seperti itu. Bahkan Allah peringatkan dengan penegasan. Wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Siapa yang mengerjakan perkara itu tadi, hartanya melalaikan dari mengingat Allah, anak-anaknya memalingkan dia dari mengingat Allah, maka mereka itu orang-orang yang merugi. Bahkan bukan sekedar ujian. Terkadang anak-anak itu menjadi musuh bagi kita sebagai orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan pula, ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya min tab'idiyah, sebagian dari istri-istri kalian, tidak semua istri, tapi ada istri yang tipenya seperti ini. Dan juga sungguhnya ada sebagian dari anak-anak kalian. Tidak semua anak kita. Ada di antara anak-anak kita. Anak-anak tetangga kita. Yang mereka itu, barakallahu fikum, dari anak-anaknya umat ini, manusia ini, orang yang beriman ini menjadi musuh bagi kalian. Maka waspadailah mereka. Maka kenali orang yang di samping kita, yakni istri kita, ini musuh atau teman seperjuangan. Demikian anak-anak kita, ini anak-anak yang nurut untuk diarahkan atau para penentang. Karena kalau mereka posisinya sebagai musuh yang menghalangi kita untuk meraih kesuksesan, yang merintangi kita untuk meraih kemenangan yang hakiki, waspadalah kalian kepada mereka. Secara global, Syekh Sya'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau, Taisir Karimi Rahman di Tafsir Kalamil Manan, beliau jelaskan, karakternya manusia, sayang kepada istri, sayang kepada anak, dan sayangnya seorang suami kepada anak dan istrinya, kadang membawa dia menuruti semua permintaan mereka. Diiyakan saja. Seorang bisa berkata tidak kepada orang lain. Tapi dia bisa jadi tidak bisa berkata tidak untuk istri dan anak-anaknya. Ya, bahkan bukan cuma ya, apalagi monggo, ya. Njih kalau orang Jawa begitu. Ayo nak, ambil lagi yang mana? Habiskan uang api. Motor ya, motor. Yang ini atau yang ini? Yang ini saja, mahal. Biar api ngutang. Untuk anaknya, luar biasa. Maka Allah ingatkan. Orang-orang yang di sampingmu, ada di rumahmu, yang lucu-lucu dan menyenangkan, yang cantik dan menarik di sisimu, pahami siapa mereka, kapan menjadi lawan dan kapan menjadi teman. Yang benar-benar peka. Maka waspada kita dari mereka. Tidak harus berkata iya. Terkadang kita katakan tidak. Tidak bisa. Tidak sama sekali. Kadang kita harus mengatakan begitu. Harus tegas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Majah dalam sunannya, hadis Ya'la ibn Murrah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-aulad majbanah wa mabkhalah. Anak-anak itu terkadang majbanah menjadi sesuatu yang menyebabkan kita jadi pengecut. Tidak berani berjuang untuk membela agama. Takut mereka yatim nanti bagaimana. Dan anak-anak bisa menjadi sebab mabkhalah, bakhilnya seseorang untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala. Anak saya banyak, jajannya banyak, kebutuhan pendidikannya banyak, Ini saja pas-pasan untuk mereka. Jadi bakhil dia. Lupa dengan jaminan Allah. Nahnu narzukukum wa iyahu. Kami yang memberi rezeki kamu dan juga mereka anak-anakmu. Bukan kamu. Nah, barakallahu fikum. Seperti itulah kondisi anak-anak di dalam bingkai kacamata Al-Quran. Maka dari itu, salafuna saleh, orang-orang utama dari para nabi, para pemuka agama ini, suri toladan kita, berdoa akan baiknya anak turun. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 38, hunalika da'a Zakaria. Di sana Zakaria berdoa rabbah kepada Rabbnya. Qala rabbi habli miladunka duriyatan tayyibah. Beliau berdoa, wahai Rabbu, berikanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Kita bukan cuma memanjatkan berikan kepadaku keturunan, tapi keturunan yang baik. Keturunan yang mendukung bahagia kita di dunia dan di akhirat. Bukan keturunan yang membuat PR-PR yang banyak bagi kita. Banyak berdoa untuk mereka sebagai orang tua. Bahkan doanya orang-orang yang saleh yang Allah abadikan doa itu di dalam surat Al-Furqan. Ayat 74. Waladina yakulun, yakni orang-orang yang mereka berdoa, Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang soleh ini berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kepadaku istri-istri dan anak turun yang menyujukkan pandangan mata kami. Betapa besar peran istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah bagi kesuksesan seorang di dunianya dan di akhiratnya. Sehingga selalu minta istri yang menyucukkan pandangan mata, istri yang taat. Demikian anak-anak yang taat lagi berbakti kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama kemudian kepada, kalau dia adalah istri kepada suaminya. Kalau dia anak-anak kepada kedua orang tuanya. Maka kita banyak berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Dan doa ini kita panjatkan sebelum mereka datang kepada kita. Ataupun setelah kita menjadi pendamping hidup kita. Dan anak-anak yang ada di sekitar kita. Di waktu-waktu mustajabah, kita panjatkan mereka menjadi anak-anak yang menyejukkan mata-mata kita. Bukan anak-anak yang membuat sayu pandangan kita karena kesedihan. Apalagi membuat mata kita menangis karena tingkah polanya. Maka barakallahu fikum, terkhusus kepada santri-santri di sini, berupayalah kalian menjadi anak-anak yang orang tuamu sejuk ketika memandang kalian. Dengan kesungguhan belajar kalian. Dengan bukti amaliyah kalian. Dan termasuk bakti kalian ketika kalian menjadi santri yang baik. Sudah orang tuamu senangnya bukan main. Beliau orang-orang yang telah banyak menyenangkan dan menggembirakan kita. Saatnya kita berbalas budi untuk membuat beliau senang. Dan untuk berusaha jangan sampai beliau sedih. Karena kita sebagai putra dan putrinya. Kemudian untuk season ini kita sampai jam season jam 9 sampai jam 10 ya. Tadi jam 9 lebih maka ini 10 lebih. Sebagai penutup di season yang pertama ini yakni terkait faedah anak yang saleh. Anak kalau Allah karuniakan kepada kita kemudian kita berusaha untuk bagaimana mereka menjadi saleh akan banyak faedahnya. Di antaranya akan menjadi anak yang saleh yang akan terus mengalirkan pahala sekalipun kita sudah di alam baka. Ya, ini bahasa alam baka ini jangan diartikan dengan bahasa Arab. Alam kubur. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda idza mata ibnu adam inqata'a amaluh ila min thalathin. Kalau manusia itu telah meninggal maka terputus semua amalannya kecuali dari tiga jalan. Dari tiga perkara, yang pertama sodakotun jariyah, sedekah yang mengalirkan pahala, seperti barakallahu fikum amal jariyah, harta-harta yang dititipkan untuk kemaslahatan umum umat ini, masjid, madrasah, dan yang lainnya. Terus digunakan sebagai sarana ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Akan terus mengalirkan pahala. Sekalipun yang berderma tadi sudah meninggal dunia. Au ilmun yuntafa'u bih. Atau ilmu yang diambil manfaatnya. Dipahami, diajarkan kepada orang lain. Dipahami orang lain tadi. Diamalkan oleh orang lain tadi. Selagi ilmu yang dia ajarkan tadi diamalkan oleh orang-orang yang disampaikan ilmu kepada mereka. Sekalipun dia sudah meninggal. Pahalanya terus mengalir. Awaladun salihun yadu'ulah. Atau seorang anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Syalbani rahimahullah ta'ala menjelaskan. Yang memberi manfaat kepada manusia. Walaupun dia telah meninggal di kuburannya. Di alam kubur dia. Dan mengalirkan pahala. Itu bukan doanya anak yang soleh. Tapi anak yang soleh itu sendiri. Adapun penyebutan yadu'ulah. Suatu yang mesti ada di anak yang soleh. Ketika dia soleh, pasti mendoakan orang tuanya. Maka beliau katakan bahwasanya apa yang dikerjakan anak-anak yang soleh ini. Diniatkan atau tidak diniatkan untuk orang tuanya. Orang tuanya mendapat pahala dari amalan anak-anak mereka. Nah, barakallahu fikum. Dijelaskan yang seperti ini oleh Syekh Nasiruddin Albani diantaranya di kitab beliau, Ahkamil Janaiz. Anak yang soleh menghafalkan Quran. Orang tuanya duduk. Orang tuanya sudah meninggal. Dapat pahala. Dengan pahala amalan putra-putrinya. Maka bagaimana kita tidak semangat untuk memiliki anak yang soleh, yang setiap hari amalannya banyak. Maka dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, beliau bersabda, "Inna rajula laturfa darajatahu, laturfa darajatuhu fil jannah." Ada seorang yang derajatnya diangkat di surga. Dia sampai heran. Kok saya ditempatkan di tempat yang setinggi ini? Sehingga dia bertanya, "Anna hadza? Dari mana ini? Saya sebagai manusia biasa, sedikit amalan, bahkan banyak dosa. Tapi kok tempatnya di jannah dan setinggi ini?" Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladik laka." Dengan permohonan ampun, istighfar yang dipanjatkan putramu untuk dirimu. Kalau demikian adanya, anak yang mana yang lebih berbakti kepada orang tuanya? Anak yang belajar agama atau anak yang tidak belajar agama? Anak yang tidak punya agama, dia cuma di benaknya yang menyenangkan orang tua itu fulus, uang. Setiap jenguk kasih segepok. Ini Pak, untuk bahagia. Barakallahu fikum. Sampai sakit yang datang gepokannya. Ini untuk biaya rumah sakitnya. Saya lagi meeting, enggak bisa pulang. Tapi anak yang soleh, anak yang terdidik dengan agama, tingkah lakunya menyejukkan pandangan mata kita. Doa-doanya menenangkan jiwa kita. Sudah begitu di akhiratnya mengangkat derajat kita dengan apa yang tidak pernah kita duga. Masih sayang untuk memberikan pendidikan kepada anak kita, pendidikan agama saja. Rezeki Allah yang jamin. Tapi kesolehan mereka butuh upaya dan perhatian. Selain doa-doa yang kita panjatkan, agar Allah karuniakan anak-anak yang soleh dan solehat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebentar istirahat sebentar. Mungkin yang mau wudu, tafadol wudu. Yang mau ke kamar kecil, tafadol. Kita lanjutkan. Kalau tidak salah tadi, setengah jam lagi. Nah.